الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Berkata Al-Mu'allif Rahimahullah Ta'ala, Al-Babul Khamis fi Haddis Sariqah, bab yang kelima dari Kitabul Hudud, yang menerangkan tentang hukum had bagi pelaku pencurian. Apa hukum di dalam syariat bagi seorang yang mencuri dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wa fihi masail. Dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. المساله الاولى تعريف السرقه وحكمها وحد فاعلها والحكمه من اقامه الحد فيها. Apa pengertian sariqah? Yang dari definisi sariqah kita bisa mengetahui kapan seorang dihukumi sebagai seorang pencuri. Definisi mencuri, sariqah, dan hukumnya, dan hukum had bagi pelakunya, dan hikmah ditegakkannya hukum had tersebut. Yang pertama, ta'rifus sariqah. Definisi sariqah. As-sariqatu lughatan al-akhdhu khufyatan. As-sariqah secara bahasa maknanya adalah mengambil sesuatu dengan cara khufyah, dengan cara samar, dengan cara diam-diam, dengan cara yang tidak diketahui. Itu definisi sariqah secara bahasa. Wa syar'an. Adapun dalam istilah syar'i yang dimaksud mencuri, akhdhu malil ghairi khufyatan. Mengambil harta milik orang lain. Khufyatan, dengan cara diam-diam, dengan cara tersembunyi. Zulman. Dengan tujuan untuk melakukan kezaliman, mengambil harta orang lain tanpa hak. Min hirzin mithlihi. Dari sebuah tempat yang terjaga dan terpelihara yang semisalnya. Bisyurutin muayyanatin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ala ma sayati bayanuhu insyaallah ta'ala. Sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya, yang menjelaskan tentang syarat-syarat, keadaan-keadaan kapan seorang dihukumi sebagai seorang pencuri dan perbuatannya dianggap sebagai sebuah pencurian. Jadi dari definisi ini beliau mengatakan akhdhu malil ghairi, mengambil harta orang lain. Jadi yang diambil itu adalah harta. Dan di dalam syariat yang dimaksud harta adalah sebuah barang yang memiliki manfaat yang mubah, yang manfaatnya mubah di dalam syariat. Oleh karena itu seorang yang mengambil rokok misalnya, rokok orang lain, dalam syariat tidak disebut sebagai pencurian, karena rokok tidak dianggap sebagai mal, tidak dianggap sebagai harta, karena definisi harta adalah benda yang bisa dimanfaatkan dengan cara yang mubah di dalam syariat. Maka mengambil milik orang lain yang barang itu merupakan barang yang haram, dalam definisi syariat tidak disebut sariqah, tidak disebut mencuri. Dan bukan berarti setelah mengetahui hal ini berarti nanti datang ke toko mengambil rokok, ambil rokok banyak gitu, tujuannya ingin dibuang misalnya, akhirnya antum berurusan dengan polisi, dengan satpam. Yang dimaksud di sini adalah secara definisi mengambil barang haram milik orang itu tidak dikenakan pasal pencurian dalam syariat. Kenapa? Karena dia tidak mengambil mal, dia tidak mengambil barang yang pemanfaatannya mubah. Nanti akan datang penjelasannya. Akhdhu malil ghair, mengambil harta orang lain. Jadi kalau harta milik sendiri dia mengambil secara diam-diam, nah itu tidak terkena pencurian. Dan siapa orang ini juga nanti akan ada penjelasannya insyaallah taala. Khufyatan, dengan cara khufyah, dengan cara diam-diam, bukan dengan cara terang-terangan. Dengan cara terang-terangan. Jadi kalau dia mengambil milik orang, orangnya ada, dia melihat, maka itu tidak termasuk pencurian. Dia ngambil pulpen, dia melihat orang pemilik pulpen itu, pulpennya diambil, dia melihat. Kemudian orang diambil mengatakan, "Loh, kamu curi pulpenku." Padahal dia mengambilnya secara terang-terangan, dia melihat. Ini dalam definisi tidak disebut sariqah. Kapan disebut sariqah? Kalau dia melakukannya secara diam-diam, secara sembunyi, tanpa orang yang memilikinya tersebut sadar. Nah, zulman, tujuan dia adalah menzalimi, mengambil harta milik orang lain tanpa hak. Min hirzin mithlihi, dari hirz. Hirz mithlihi, yang dimaksud hirz al-muhraz, al-muhraz al-mahfuz, yang terjaga, yang terpelihara. Maksudnya yang barang itu diambil dari sebuah tempat yang biasanya memang itu merupakan tempat untuk menyimpan sebuah harta. Menyimpan sebuah harta. Dan itu berbeda-beda keadaan antara satu barang dengan barang yang lain. Apabila ada seseorang menemukan emas di halaman masjid misalnya. Di halaman masjid dia menemukan ada emas 5 gram. Dia mengambilnya. Ya. dia mengambilnya. Padahal itu barang milik orang lain. Apakah ketika dia mengambil barang tersebut, dia dikatakan mencuri? Tidak. Itu bukan mencuri. Itu luqatah. Barang temuan. Karena halaman masjid bukanlah sebuah tempat yang biasanya seorang menyimpan emas di situ. Kapan seorang dikatakan mencuri? Ketika dia mengambilnya dari tempat yang biasanya orang menjadikan tempat itu untuk menyimpan sebuah barang berharga emas. Misalnya di rumah dia mengambil, diambil dari kotak yang biasanya tempat penyimpanan harta. Dia mengambilnya secara diam-diam milik orang. Nah, itu namanya sariqah. Mencuri. Ya. Berbeda lagi ketika seorang memarkir motor di halaman masjid. Dia markirnya, dia menguncinya. Tiba-tiba ada orang datang, kok ada motor di halaman masjid? Sama tempatnya halaman masjid. Dia cari kunci yang lain atau menggunakan sesuatu yang lain. Dapat, bawa lari. Ya. Saya tidak mencuri di halaman masjid. Nah sekarang seorang biasanya memarkir kendaraan, ya memang di halaman masjid. Atau di tempat yang sudah disediakan. Anda mengambilnya, maka itu adalah sariqah, pencurian. Curanmor. Jadi berbeda antara satu barang dengan barang yang lain. Untuk disebut hirz. Nanti akan ada penjelasan. InsyaAllah ta'ala. Bishurutin mu'ayyanatin. Dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana yang akan kita terangkan insyaAllah. Yang kedua, hukum sariqah. Apa hukum mencuri? As-sariqatu haramun. Mencuri hukumnya haram. Li'annaha i'tida'un 'ala huquqil akharin. Karena mencuri merupakan tindakan melampaui batas dalam mengambil hak-hak orang lain. Wa akhdhi amwalihim bil batil, dan mengambil harta-harta orang lain dengan cara yang batil. Dan itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad dalla ala tahrimiha al-kitab wa sunnah wal ijma'. Yang menjelaskan tentang diharamkannya mencuri kitabullah, as-sunnah dan ijma'. Wa hiya min kaba'iri dhunub, bahkan termasuk di antara dosa-dosa besar. Faqad la'ana Allah sahibaha. Allah azza wajalla melaknat pelakunya. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadith Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la'anallahu sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah azza wajalla melaknat pencuri. Dia mencuri telur sehingga tangannya dipotong. Dia mencuri tali sehingga tangannya dipotong. Muttafaqun alaih. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laknat Allah bagi pencuri. Mencuri telur. Walaupun mencuri telur, dia mencuri telur satu kontainer, ya dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Mencuri tali. Mencuri tali satu kontainer, ya dipotong tangannya. Nah, namun kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang mencuri telur, seorang mencuri tali, untuk menerangkan bahwa sekecil apapun yang diambil dari harta seorang tanpa hak, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Tidak diperbolehkan seorang Muslim bermudah-mudahan, wah ini hal kecil saja, ngambil pulpen orang, ya meskipun pulpen itu jelek, tapi milik orang, ya boleh. Kadang-kadang hal-hal yang sepele, seorang itu menganggap sesuatu yang ringan, boleh jadi itu menjadi perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada cucunya pada saat dia hendak makan kurma dari sedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Kahin kah. Beliau perintahkan untuk membuangnya, walaupun satu sebutir kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fattaqun nar walau bishiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka, walaupun dengan sepotong kurma, sekecil apapun. Namanya pencurian haram. Hanya saja dalam hal kaitannya dengan hukum had, dipotong tangan, ini nanti ada penjelasannya, ada batasan, ada nisab, yang apabila mencapai kadar tertentu, maka pelakunya dalam syariat Islam ditegakkan kepada hukum had, potong tangan. Wa ghairu dzalika minal ahadits fi tahrimi sariqati wat tanfiri minha, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang menerangkan tentang diharamkannya mencuri dan peringatan untuk menjauhkan diri darinya. Sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.